Mitra bisnis, Wakil Gubernur DKI Ahok menilai bosnya Jokowi masih baik hati dengan masih memberikan posisi untuk pejabat yang diganti karena kinerjanya yang memble. Seperti kita ketahui, Jokowi dan Ahok telah merotasi 20 jabatan selevel kepala dinas, wali kota, dan kepala bagian dalam rangka menempatkan orang yang lebih kompeten. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda soal ini? Jadi memang cara yang paling gampang untuk langkah awal ini kalau kita masuk ke manajemen pemerintahan adalah dengan merotasi, merelokasi lah pejabat-pejabat yang ada, karena selama ini dianggapkan performa pemerintahan birokrasi di DKI ini kan nggak bagus ya. Jadi kalau nggak bagus itu ya memang yang paling mudah ini merotasi jabatan, merotasi posisi-posisi. Karena PNS ini memang memiliki kekrauditan, keruwetan tersendiri dalam mengatasinya, karena tidak bisa sembarangan diberhentikan, tidak bisa diterapkan seperti kalau kita masuk ke perusahaan baru, bagi pimpinan baru di perusahaan swasta bisa mengganti-ganti, bisa memberhentikan suka-suka kita kalau memang tidak sesuai. Nah, tapi kalau di pemerintahan, di birokrasi, di PNS ini memang yang paling mudah itu merotasi. Dengan merotasi ini, kita bisa melihat bahwa memang ada kesungguhan Jokowi ini membenahi birokrasi di Provinsi DKI. Saya masih ingat dulu ketika Mas Rizal Ramli ditunjuk Gus Dur untuk memimpin Bulog, membenahi Bulog, dia melakukan hal yang kurang lebih sama. Jadi merotasi pejabat-pejabat yang tadinya di daerah basah dipindah ke daerah kering, dan daerah kering dipindah ke daerah basah. Dari rotasi itu aja menghasilkan produktivitas yang lumayan tinggi. Karena di masa lalu kan biasanya di jabatan-jabatan di birokrasi ini, orang yang bisa korupsi, yang bisa menyuap-nyuap itu ditaruh di tempat basah. Sedangkan orang-orang yang jujur, yang baik itu ditaruh di tempat yang kering. Nah, dengan logika itu, ketika dipindahkan ini, pasti hasilnya akan lumayan baik. Nah, baru kemudian membenahi kinerjanya. Jadi menurut saya sih, langkah rotasi ini sudah benar, kemudian nanti kan dievaluasi kembali, karena kalau di birokrasi ini, orang kalau sudah dipindahkan itu sudah merasa menjadi cacat mendasar, menjadi dipermalukan, dan ini bisa berdampak kepada yang lain-lain. Tapi Pak, di sini Ahok juga mengancam, jika pejabat baru yang dipilihnya masih lambat mengurusi persoalan Jakarta, maka pencopotan tanpa jabatan adalah jawabannya. Bagaimana menurut Bapak? Ancaman itu ya penting juga, tetapi mungkin kalau kelewat keras juga malah menjadi kontraproduktif. Lalu Pak, kita juga mendengar kabar terkait rotasi ini akan ada boikot terhadap gubernur dan wakil gubernur kita. Bagaimana Bapak melihatnya? Saya kira enggak ya, mereka tidak mungkin kalau isu-isu mau mengancam itu boikot segala macam itu mungkin reaksi emosional lah. Tapi saya percaya mereka tidak akan melakukan itu. Kalau itu dilakukan, sekarang ini kan warga DKI masyarakat itu sedang cinta-cintanya kepada Jokowi. Kalau dia melakukan perlawanan itu berarti pasti akan berhadapan dengan rakyat dan dengan masyarakat. Menurut saya sih kalau hal itu terjadi enggak rumit-rumit amat juga, karena mencari pekerja PNS itu ya sekarang itu gampang sih. Hari ini keluar 1.000, misalnya besok bisa datang 3.000. Jadi tidak terlalu rumit untuk masalah ini, dan itu hanya ancaman biasa. Tapi memang langkah-langkah gertakan-gertakan, teguran-teguran keras Jokowi Ahok ini menurut saya sih ya cukup sampai Maret lah. Setelah Maret kesana itu waktunya bekerja, waktunya memantau. Jadi tidak semua orang harus dibentak-bentak, tidak semua orang harus dimarah-marahin. Tinggal saatnya bekerja bersama, karena suksesnya kepala daerah, gubernur, wakil gubernur itu kan bukan dari jumlah berapa yang dimutasikan, bukan berapa yang dirotasikan atau berapa yang diberhentikan, tetapi dari kinerjanya apa yang sudah dihasilkan untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk dunia bisnis, untuk infrastruktur, dan lain-lain. Apa harapan Bapak terkait rotasi beberapa jabatan yang dilakukan Jokowi Ahok ini? Ya, rotasi ini harus menjadi treatment awal untuk memacu, untuk meningkatkan produktivitas birokrasi di Pemprov DKI. Nah, karena setelah itu tidak bisa terus-menerus melakukan rotasi-rotasi. Jadi rotasi ini sebagai shock terapi lah di dalam birokrasi. Dan saya percaya bahwa apa yang dilakukan Jokowi dengan polisi rotasinya ini juga akan mengilhami kepala-kepala daerah di tempat lain yang untuk melakukan hal yang sama. Kalau birokrasi-birokrasinya memang membangkang terhadap pejabat-pejabat baru dari kalangan sipil ini. Bapak optimis dengan rotasi beberapa jabatan ini Jakarta bisa menjadi lebih baik? Ya paling tidak akan ada perhatian lah, perkembangan dinamika di birokrasi di DKI mungkin akan lebih baik lah. Demikian politisi Adi Masardi, saya Mandariska.